Asia Rusmala Azela. Kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Nyanyi. Wis nasibe kutu koyo ngene. Suaranya yuk. Duwe bojo. Seneng more. Terima bojoku pancen, cukup pancen. Masa sih? Saben dino rasane ora karuan. Ngerasake bojoku sing ra tau perhatian. Nanging piye maneh atiku wis kadung tresno senajan batinku empat loro jroning dada. Semua nyanyi. Yo wis ben duwe bojo sing galak. Yo wis ben sing omongane sengah. Sing gawe aku susah nanging aku ora bisa. Tak tompo nganggo tulus ning ati. Tak trimo sliramu tekan saiki. Mungkin wis dadi jodone senajan Kita goyang lagi ya. buat Adela di sini mana dulu?